بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الله أعزكم الله، قوم مسلمين رحمكم الله. الحمد لله، syukur dan tahmid senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmat-Nya yang begitu besar. Pada kesempatan majelis ba'dal maghrib ini, kita ambil kesempatan untuk sedikit mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah limpahkan kepada kita. Kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak, tak terhingga. Kenikmatan yang ingin kita bersama-sama untuk merenungkannya, meresapinya, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, ialah sebuah kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan pada hamba-Nya. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung, yang lebih mulia daripada ini. Kenikmatan yang dimaksud ialah nikmat taufiq wal hidayah lil Islam. Diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memeluk agama Islam. Agama Islam yang disampaikan, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umat manusia ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, penting untuk kita renungkan, kita sadari bahwa nikmat Islam ini begitu agung, begitu besar, wajib untuk kita syukuri dan wajib untuk kita amalkan konsekuensi-konsekuensi. Nikmatul Islam ini sangatlah agung, sangatlah besar, dikarenakan Islam adalah agama yang agung, agama yang besar, agama yang mulia. Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Innad-dina 'indallahi Islam." sungguh agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang bimbingannya menyeluruh, memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia dan jin yang berkaitan langsung dengan semua aspek kehidupannya. Bimbingan akidah, bimbingan prinsip-prinsip keimanan, bimbingan ibadah, bimbingan adab, bimbingan akhlak, bimbingan muamalah, bimbingan duniawi dan ukhrawi. Semua dibimbingkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam telah sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan dunia kita, agama kita, akhirat kita, melainkan ada bimbingannya. Dalam Islam sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi jamahihi fil hawa illa dzakara lana min ilma. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita, telah wafat. Namun tidak ada seekor burung pun yang terbang ke udara, mengepakkan dua sayap di udara, melainkan Rasul telah menyebutkan ilmunya kepada kita. Rinci, detail, lengkap, semuanya ada. Itulah Islam, agama yang kita peluk selama ini, agama yang sempurna. Dengan nikmat ini sempurna. Islam ini kaum muslimin rahimakumullah, agama yang memberikan bimbingan, bimbingan yang bermaslahat, bimbingan yang bermanfaat. Maslahat untuk dunia kita, maslahat untuk agama kita, maslahat untuk akhirat kita. Ini konsep besar. Semua bimbingan Islam bermaslahat. Semua bimbingan Islam bermanfaat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang 9 menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan perkara yang aqwam. Dalam tafsirnya al-aqwam, al-aswab, wal-aslah, wal-ahdal. Al-Qur'an ini memberikan bimbingan kepada perkara-perkara yang sahih, yang shawab, yang benar. Tidak salah. Perkara yang bermaslahat, bermanfaat, bukan perkara yang bermudharat. Yang adil, tidak ada unsur kezaliman padanya. Itu semua bimbingan dengan Islam. Dari mulai perkara akidahnya sampai perkara muamalahnya. Bimbingannya indah, bimbingannya bagus, penuh kemaslahatan, penuh kemanfaatan, penuh hikmah, penuh keadilan, kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama, dan kemaslahatan akhirat. Itulah agama kita. Agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam ini adalah agama yang hendak mendatangkan kepada kita maslahatul dunia wad-din ma'an. Selalu mendatangkan kemaslahatan dunia dan agama sekaligus. Tidak semata-mata dunia lupa dengan agama. Tidak semata-mata agama lupa dengan dunia. Tapi Islam ini semua bimbingannya, semua syariatnya selalu membimbing kita untuk menggapai kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama. Kita perhatikan satu ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara perintah untuk Jumatan dan izin untuk mengais rezeki setelah itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk salat Jumat, maka bergegaslah berzikir kepada Allah. Bergegas datang untuk mendengarkan khutbah dan salat. Allah mengatakan wazarul baik, tinggalkan jual beli. Itu lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, sebelum adanya azan untuk panggilan Jumatan, diizinkan untuk jual beli. Urusan apa ini? Dunia. Tidak dilarang. Dipersilakan. Silakan mengais rezeki, silakan mencari dunia untuk kemaslahatan duniawiyah kita. Tapi ingat, kalau sudah masuk waktunya salat Jumat, diminta untuk tinggalkan dunia sementara, bergegas untuk ke masjid, mendengarkan khutbah dan salat. Allah mengatakan setelah itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ketika sudah selesai salat Jumatnya, silahkan kalian bertebaran di muka bumi, mencari keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mengais rezeki. Selesai Jumatan, kembali diizinkan untuk mencari rezeki. Waktunya mencari rezeki silakan. Waktunya ibadah, fokus ibadah. Untuk kemaslahatan agama kita, keimanan kita, rohani kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Selesai ibadah silakan mengais rezeki lagi. Dan diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita mencari rezeki untuk kemaslahatan dunia, jangan berzikir kepada Allah. Allah mengatakan setelah itu, wazkurullaha katsiran. Dan ingat, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di sela-sela engkau mencari rezeki, mengais rezeki, mencari kemanfaatan duniawi, jangan lupa zikir kepada Allah. Ini kunci keberuntungan. La'allakum tuflihun. Kamu pasti sukses. Pasti beruntung. Pasti bahagia. Kemaslahatan dunia dapat. Kemaslahatan ibadah dapat. Kemaslahatan untuk berzikir kepada Allah dapat. Sehingga mengkais rezeki, mencari dunia, diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kata para ulama kita, Islam itu datang membawa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama bagi pemeluk. Barakallahu fikum. Tidak semata-mata agama lupa dunia dikejam dalam Islam. Seseorang yang dengan alasan ibadah, alasan amal saleh, ternyata dia tidak mengais rezeki, jadi pengangguran. Ternyata dia menyia-nyiakan keluarganya, tidak memberikan nafkah untuk istrinya dan anak-anak. Dikejam dalam Islam. Kafa bil mar'i isman ayyubayya man ya'ul, kata Rasul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang dia tanggung. Dikejam dalam Islam. Padahal yang dia kerjakan apa ini? Ibadah. Amal saleh. Tapi ketika melupakan yang namanya kemaslahatan duniawi, dikejam dalam Islam. Begitu pula seseorang yang sibuknya dengan dunia. Yang dipikir dunia. Lupa sama ibadah. Juga dikecam dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, harta benda kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia orang yang merugi. Ingatkan. Itulah Islam. Membawa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan. Kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak lagi yang lain-lain yang menggambarkan bahwasanya Islam agama yang kita perlu selama ini. Agama yang kita anut selama ini itu agama yang mulia. Agama yang agung, agama yang besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita menjadi seorang muslim, itu pertanda Allah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar. Nikmat yang begitu agung, yang begitu mulia, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun dari kenikmatan-kenikmatan yang lain. Murni taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanda kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah tidak memberikan taufik dan hidayah ini kepada semua orang. Yang diberi hanya orang-orang pilihan. Resapi baik-baik kisah tentang Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dekat dengan Rasul, pamannya seorang Rasul, semasa hidupnya berjuang membela Rasul. Dalam keadaan waktu itu masih belum, waktu dia seorang yang tidak muslim, orang yang musyrik. Tapi membela Rasul, membela dakwahnya Rasulullah SAW. Dalam hatinya dia yakin, ini agama yang hak, agama yang benar. Ini Abu Talib. Ketika sedang sakratul maut, detik-detik menjelang wafat, disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari hadis Musayyab ibn Hazm, ayahnya Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, disebutkan ketika Abu Talib sakratul maut wafat dan mendekati Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam datang menemui. Di sisinya sudah ada dua orang tokoh Quraisy. Rasul mengatakan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat. Aku nanti akan berhujjah dengannya. Membela engkau di hari kiamat nanti. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Antum sekarang diminta bisa langsung bicara. Diminta ribuan kali juga bisa ya. Alhamdulillah. Yang di sampingnya dua tokoh Quraisy tadi mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, apa kamu membenci agama moyang kamu, agama bapak kamu Abdul Muthalib? Diulangi lagi sama Rasulullah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat, aku akan menjadikan sebagai hujjah untuk membela engkau di sisi Allah Azza wa Jalla. Diulangi lagi sama yang dua orang. Pada akhirnya dia wafat, dia meninggal dunia dalam keadaan mengatakan di atas milahnya, di atas agamanya Abdul Muthalib. Tidak bisa dan enggan mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Di sini ada pelajaran penting. Yaitu yang namanya taufik dan hidayah Islam murni di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apalagi yang lainnya, tidak mampu memberikan taufik ini kepada siapapun. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik ini kepada orang yang kau cintai selamanya, tapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada hamba yang dikehendaki. Yang kedua, Ketika orang itu masuk Islam, itu merupakan taufik hidayah minallah, kenikmatan yang luar biasa dari Allah, anugerah yang sangat tinggi dari Allah. Dia oleh dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Thalib bukan orang pilihan. Walaupun dia pamannya Rasul, walaupun dekat dengan Rasul, walaupun membela dakwah Rasul dengan jiwa raga dan harta bendanya, dengan nyawanya bahkan, walaupun yang mentalkin dia ketika mau mati Rasul, tapi ketika Allah menghendaki lain, tidak bisa mengucapkan satu kalimat saja, satu kalimat yang merupakan tanda dia seorang Muslim, la ilaha illallah. Sementara kita alhamdulillah barakallahu fikum dengan mudahnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berulang-ulang kali dengan tanpa susah, dengan tanpa payah. Ingat, itu taufik dari Allah. Ingat, itu kemudahan-kemudahan dari Allah. Berarti Anda adalah orang-orang pilihan. Itu besarnya nikmat. Terasa ketika kita menyaksikan di luar sana banyak dari kalangan umat manusia, bahkan lebih banyak yang bukan muslim dibandingkan dengan yang muslim. Maka rasakan kemurahan ketika kita sebagai seorang muslim dengan mudah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Kita orang pilihan, hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan yang besar ini, nikmat tauhid dan hidayah. Agung nikmat. Maka kenikmatan besar ini kaum muslimin rahimakumullah wajib disyukuri dan harus diwujudkan konsekuensi-konsekuensinya. Ini pekerjaan kita sekarang sebagai seorang muslim. Ada konsekuensinya, bentuk syukur nikmatnya. Konsekuensi yang pertama ialah dalam berislam kita harus berislam sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang meletakkan agama ini. Allah Subhanahu wa Taala memberikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang ditugasi untuk menjelaskan tentang Islam, bagaimana mengamalkan Islam. Berislam harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasul, bimbingan Rasul, ajarannya Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan Sunnah Rasulullah SAW. Termaktub dalam Al-Quranul Karim, tertuang dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW, dijabarkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Ini tugas yang pertama. Islamnya harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kita dituntut, diwajibkan untuk meneladani Rasul dalam berislam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik, contoh yang baik. Ayat ini lafadznya berita namun maknanya perintah. Khabarun bi ma'na insya. Artinya diperintahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW dalam semua gerak-gerik beliau, ucapan, perbuatan, akidah, ibadah, muamalah, dakwah, semuanya. Kita diminta untuk meneladani Rasulullah SAW. Itu artinya diminta Islamnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Dalam berislam tidak bisa kita hanya menggunakan akal pikiran semata. Dalam berislam tidak bisa kita menggunakan adat semata. Tidak bisa berislam menggunakan perasaan saja. Tidak bisa berislam dengan kalimat apa kata orang. Tidak bisa. Islam itu dari Allah Azza wa Jalla yang menjabarkan, yang menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berislam harus sesuai dengan petunjuk. Ini adalah kenikmatan yang lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Namanya taufiq wal hidayah ila sunnah. Diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berislam di atas sunnah. Ini puncak taufik, puncak hidayah, puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan. Ketika orang itu Islamnya dengan bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Kenapa dikatakan puncak kenikmatan? Dikarenakan di kalangan kaum muslimin sendiri, di kalangan umat Islam sendiri, tidak semua kaum muslimin Islamnya di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Betul? Masih banyak kaum muslimin Islam tercampuri ritual-ritual kesyirikan. Khurafatnya banyak, takhayulnya banyak, syirik-syiriknya banyak. Ya, banyak. Ini muslim. Banyak kaum muslimin yang keislamannya terpengaruhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ideologinya masih radikal, ideologinya masih sesat, pemahamannya masih menyimpang, amaliyahnya enggak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Banyak itu. Dan dari berita Nabi kita Muhammad SAW, yang menyimpang itu lebih banyak daripada yang lurus di atas sebenarnya. Lebih banyak yang menyimpang. Sehingga ketika kita berislam sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, itu pertanda betul-betul Allah Azza wa Jal memilih kita dari orang-orang pilihan yang ada. Memberi kita anugerah tiada tara yang enggak mungkin digandingkan dengan apapun. Kalau mau dibikin orang lagi nyaring-nyaring lah ya. Anggap ini saringan. Yang ini adalah. Nah, anggap ini saringan. Saringan pertama nih, semua umat manusia disaring. Nah, yang bagus itulah kaum muslimin. Itulah kaum muslimin. Yang enggak tersaring banyak dari kalangan orang-orang kafir dengan berbagai macam bentuk kekufurannya. Orang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Kita termasuk yang muslimin alhamdulillah lewat saringan pertama. Orang pilihan. Dari kalangan muslimin disaring lagi. Dayak mani. Dayak lagi. Muncul yang lebih istimewa lagi. Yaitu kaum muslimin yang betul-betul berislam sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak sadar banyak. Muslimin ada syirik-syiriknya. Muslimin ada aroma-aroma kufurnya. Muslimin banyak penyimpangan-penyimpangan ideologinya, amaliyahnya, ucapannya. Muslimin jatuh dalam perkara-perkara kebinahan. Muslimin ahli maksiat, muslimin fasik ila akhir. Banyak. Yang ini masya Allah. Siap. Yang di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, puncak hidayah, puncak kenikmatan yang luar biasa. Ini yang pertama. Ini adalah tugas kita masing-masing dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dalam berislam ini. Kita harus berislam sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya yang kedua. Dikarenakan kita harus berislam dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi yang kedua ialah kita harus mempelajari Islam yang hak ini sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kewajiban untuk belajar agama. Ada kewajiban untuk thalabul ilmi, mencari, mengkaji, mempelajari, mendalami agama Allah Islam yang mulia. Harus belajar, harus mengaji. Bagaimana mungkin kita bisa berislam dengan benar kalau enggak mengerti apa itu Islam? Enggak mengerti apa bimbingannya Rasul? Apa itu amal saleh? Apa itu salat? Apa itu puasa? Apa itu zakat? Enggak mengerti. Bagaimana mungkin Islamnya benar? Maka konsekuensi berikutnya adalah kita harus belajar agama. Oleh karena itulah diwajibkan dalam Islam untuk mengkaji dengan agama. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis datang dari banyak sahabat yang dihasan di Zaidi. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fariyadun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama itu fardu, wajib atas tiap-tiap muslim. Harus mengkaji bagaimana akidah Islam, bagaimana tauhid dalam Islam, bagaimana ibadah dalam Islam, bagaimana akhlak Islam, adabnya Islam, muamalah Islam, bimbingan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Harus. Ketika belajar ini disemangati dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Justru dengan kita semangat thalabul ilmi, kita akan meraih semua kebaikan. Kebaikan dunia dapat, kebaikan agama dapat, kebaikan akhir juga dapat. Dengan thalabul ilmi. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara itu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara itu. Orang yang ngerti agama, yang paham agama, tahu bagaimana agama, bagaimana amal saleh, bagaimana bimbingan Islam, pertanda ini orang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Kata para ulama, kata-kata khairan, kebaikan di sini umum meliputi kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan dengan ilmu agama. Makanya kewajiban kita yang berikutnya harus semangat ngaji, semangat taklim, semangat belajar agama. Satu persatu kita pelajari langsung dari sumber aslinya, dari Al-Quranul Karim, dari hadisnya Rasulullah SAW, dari keterangan para ulama. Kita ambil ilmu agama dari orang yang memahami agama ini, dari kalangan para ulama, para da'i, para mubaligh yang punya ilmu ini. Sampai kita satu persatu, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, semuanya dikaji. Ada ilmunya, amalkan. Ada ilmunya, amalkan. Ada ilmunya, amalkan. Maka sedikit demi sedikit, Islam kita akan lurus. Islam di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini merupakan tugasnya masing-masing kita. Tanpa terkecuali. Saya, antum sekalian, semua muslimin wal muslimat, semua berkewajiban untuk berislam di atas sunnah dan mengkajinya dengan thalabul ilmi. Harus semangat. Seorang muslim yang baik itu semangat dalam belajar. Seorang muslim yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat, semangat dalam thalabul ilmi. Tapi jangan lupa yang namanya mengais rezeki. Rezekinya akan semakin barokah ketika diiringi dengan ibadah. Ibadahnya akan benar dan barokah ketika diiringi dengan ilmu agama. Saling melengkapi. Dunia akan indah dengan ibadah. Dunia akan indah dengan belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang akan membimbing kita, meluruskan langkah-langkah kita. Dengan ilmu kita akan tahu, ini perkara keimanan, yakini. Ini kekufuran, hati-hati. Ini perkara tauhid. Yang kita kerjakan, ibadah kita kerjakan, awas, perkara syirik, membahayakan, tinggalkan. Ini perkara yang lurus, perkara yang menyimpang, tahu dengan ilmu agama Allah yang mulia. Barakallahu fiik. Hidup akan semakin indah dengan ilmu. Hidup akan semakin barokah dengan ilmu. Hidup akan semakin bercahaya dengan ilmu. Kenikmatan, taufik dan hidayah akan semakin kita rasakan dengan ilmu. Dan kalau ini ada pada kita, berarti kita kembali menjadi hamba Allah yang terpilih untuk kesekian kalinya. Bukan hanya semata-mata muslim. Dia muslim di atas bimbingan Rasulullah SAW di atas sunnah. Bukan semata-mata muslim di atas sunnah, tapi dia seorang muslim di atas sunnah yang belajar ilmu agama. Itu kenikmatan demi kenikmatan demi kenikmatan. Tidak semua mereka punya kesempatan untuk menimba ilmu agama. Banyak seorang muslim yang masya Allah di atas sunnah tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Dia sibuk dengan sawahnya, sibuk dengan yang lain-lainnya. Kesempatan untuk belajar sedikit. Maka ketika kita barakallahu fikum punya kesempatan lebih untuk duduk bermajlis, menimba ilmu, mendengarkan ilmu, lalu mengamalkan ilmu, berarti kita termasuk hamba Allah Azza wa Jal yang dikasih nikmat berikutnya, taufik hidayah berikutnya, namanya taufik wal hidayah ilal ilmi syar'i. Taufik dan hidayah untuk bisa menimba ilmu agama Allah. Nikmat Islam dapat, dan menyingkirkan sekian banyak orang yang enggak muslim. Dapat lagi nikmatus sunnah, masya Allah, lepas dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nikmatus sunnah tambah lagi nikmatul ilmi, nikmat ilmu, masya Allah, luar biasa. Jadi saringannya semakin ketat ini, semakin ketat. Artinya kita semakin istimewa. Barakallahu fiik. Konsekuensi yang berikutnya adalah sampai mengamalkan ilmu tadi dan mendakwahkan ilmu tadi. Konsekuensi yang paling penting adalah istiqomah di atas keislaman. Istiqomah di atas keislaman. Ini yang cukup berat. Ini tantangan hidup kita. Islam itu tidak sehari dua hari. Berislam tidak sebulan dua bulan. Islam di atas sunnah tidak tahun dua tahun. Mencari ilmu agama sampai akhir hayat. Diminta, dituntut untuk senantiasa istiqamah di atas ilmu, di atas Islam, di atas sunnah, di atas ilmu tadi. Terus sampai akhir hayat kita. Kalau yang kita raih, kita capai, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang paling berbahagia mendapatkan husnul khatimah dan bisyarah kabar gembira dengan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandingkan antara keimanan dan keistiqomah. Dikasih pahala besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mukmin dia, muslim dia, punya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan summa istaqamu, kemudian istiqamah. Tidak cuma semata-mata iman, ada yang kedua keistiqamah. Allah mengatakan maka tidak ada rasa takut atas mereka dan juga mereka enggak bisa jihad. Ini didasarkan oleh para ulama, mereka tidak takut akan masa depannya nanti, surga menanti. Tidak sedih dengan orang yang ditinggalkan di dunia. Anaknya, istrinya, harta bendanya, keluarganya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan keistiqomahan dia. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat yang lain dijelaskan kalimat ini adalah kalimatnya para malaikat. Ketika seorang muslim yang istiqomah tapi mengalami sakaratul maut, detik-detik dia meninggalkan dunia ini sedang sakaratul maut, turun para malaikat rahmat. Turun malaikat rahmat memberi kabar gembira kepada dia sebelum dia mati. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat yang memberikan ketegasan. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih hati. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada. Katanya para ulama ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang istiqamah semasa hidupnya di atas keislamannya, di atas sunnah, di atas ilmu mendapatkan husnul khatimah. Sedang sakaratul maut turun para malaikat rahmat membawa keteguhan, kabar gembira. Belum mati dikasih kabar gembira, jangan takut, jangan sedih hati. Jangan takut dengan masa depan kamu, ke depan surga menanti. Kamu jangan sedih dengan apa yang kamu tinggalkan, anakmu, istri kamu, harta benda kamu, Allah yang mengurus. Sebelum dia mati dikasih tahu, bergembira dengan surga, gembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Pada ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan dengan tegas, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka inilah penghuni surga, ahli jannah, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan selama ini. Luar biasa, janjinya luar biasa, semasa hidupnya dengan keistiqomahannya tetap dengan taufik hidayah Islam, sunnah, ilmu. Sakaratul maut, ketika sakaratul maut dikasih husnul khatimah. Di yaumul qiyamah nanti dikasih surganya Allah. Lem masukkan ulaika ashabul jannah sebagai penghuni surga. Itu yang didambakan oleh masing-masing kita. Ingin surga apa enggak? Kalau ingin surga, Allah berbuka. Masing-masing kita kepingin terbimbing kehidupannya, lurus langkah hidupnya, baik dunianya, baik agamanya, dan masing-masing kita tentu mendambakan surga. Kuncinya harus Islam, Muslim. Islamnya dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Kuncinya ilmu agama, amalkan, dakwahkan. Kemudian finalnya adalah keistiqomahan di atas semua. Inilah perjuangan kita itu di muka bumi. Jadi Muslim yang di atas sunnah, yang semangat belajar, mengkaji agama Allah, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan terus istiqomah di atas. Kebaikan dunia kita raih, kebaikan agama kita raih, kebaikan akhirat kita raih. Dan mesti doanya kaum muslimin, mukminin yang istiqamah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mesti memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat, dan mohon kepada Allah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga ya Allah Subhanahu. Maka kewajiban kita sekarang ini adalah mensyukuri nikmat Islam. Masing-masing kita berkewajiban untuk melaksanakan poin-poin dari saya dan antum sekalian. Sama terkecuali. Kebahagiaan diraih dengan mewujudkan poin-poin. Kesengsaraan, kepedihan, keperihan akan diraih oleh orang-orang yang mengabaikan poin-poin. Letak kebahagiaan di sana, pada keislaman kita, pada sunnah Rasulullah SAW, pada kita semangat talabul ilmi, semangat mengamalkan ilmu, semangat mendakwakan ilmu, pada keistiqomahan kita. Itulah letak kebahagiaan yang hakiki. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita jangan berbohong doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah Azza wa Jal mewafatkan kita semua di atas Islam dan Sunnah, menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, dan memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk ahli jannah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing kembali kepada diri kita sendiri-sendiri, masing-masing berjuang untuk menuju ke sana. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini. Adanya tinggal 1 menit. Cukup ya? Insyaallah cukup. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kaum muslimin sekalian yang ada di sini. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa mampir ke sini. Bahasanya mampir bukannya asar, Pak. Mampir ke sini. Alhamdulillah. Enggak saya duga ternyata di sini mewah-mewah. Mewah-mewah betul. Mepet sawah, Masya Allah. Mewah tapi masjidnya betul-betul mewah ini. Luar biasa. Dijaga, dimakmurkan. Ini semua untuk kebahagiaan kita. Saya kira cukup sekian. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.